إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقد احتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له وأجاب عن حديث التفضيلي بأنه في المعذور الذي تفى له الصلاة وحده كما ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد فالمراد به المعذور كما في الحديث أنا خرج وقد أصابهم وعق وهم يصلون قعودا فقال ذلك ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر ولا يعرف أن أحد من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه سلاف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم بها بلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قائدا وعلى راحلتي لكان هذا مما قد بينه رسول صلى الله عليه وسلم لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعدهم ولما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوط في موضعه. Ya, Syekh Islam masih membahas tentang masalah salat berjamaah. Beliau katakan bahasanya apakah salat berjamaah itu syarat sah salat ataukah tidak? Maka di sini beliau sampaikan alasan ulama yang mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki adalah syarat sah salat. Waqat ihtaju dan mereka yaitu ulama yang mengatakan kalau itu syarat sah salat ihtaju berhujah dengan hadis yang sahih anahu qal Nabi mengatakan barang siapa mendengar adzan summa lam yujib kemudian tidak datang ke masjid menyambut adzan min ghairi udhrin tanpa udhur fala salata lahu maka tidak ada salat baginya itu tidak sah salat salat yang dia kerjakan. Diatkan oleh Abu Dawud, Hakim Ahmad dari Ibn Abbas dan yang lainnya secara marfu' dan sebagian sanadnya sahih. Wa ajabu dan mereka ulama yang mengatakan tidak sah orang yang salat sendirian memberikan jawaban untuk hadis tafdil. Hadis yang menyatakan bahasanya salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Dia catatan kaki wa yusyiru fi dzalika asrul Islam berisyarat dengan kata-kata beliau ini mengisyaratkan hadis Abu Hurairah salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih unggul daripada salat sendirian di khamsin wa firatin bi sab'in sebanyak 25 atau 27 darajatan derajat. Nah kata ulama yang mengatakan salat berjamaah itu syarat sah salat, maka tentang hadis tafdil mereka mengatakan di annahu min ma'dhur. Ini berlaku untuk orang yang subuh, yaitu orang yang boleh sholat sendirian atau tidak berjamaah. Adapun kalau hadis tafdil ini untuk ma'dhur adalah qiyas, kama sabata, sebagaimana terdapat hadis yang sahih dari Nabi yang mengatakan kalau seseorang sambil duduk itu pahalanya setengah salat orang yang berdiri, salatnya orang yang terbaring itu setengah salatnya orang yang duduk. Yang dimaksud dengan hadis ini salat sambil duduk setengah yang berdiri dan seterusnya, wal muradihi, yang dimaksudkan adalah al-ma'dhur. Maka salat orang yang tidak kuat berdiri kemudian dia duduk dapat pahala setengah salatnya orang yang kuat berdiri dan berdiri. Dan salat orang yang pahala salat orang yang sambil berbaring karena tidak kuat sambil duduk setengah pahala salat orang yang sambil duduk. Ini penjelasannya demikian menurut penjelasan di sini. Apa alasan? Kenapa hadis ini sholat yang duduk itu setengah sambil berdiri itu adalah untuk makruh? Apa alasannya? Karena hadis bagaimana disebutkan dalam hadis, katanya satu ketika Nabi keluar dari rumahnya menemui para sahabat dan para sahabat sedang terkena wakul, sakit panas. Lalu mereka sholat sambil duduk. Kata Al-Bani, hadis yang sahih. Faqala dzalika, lalu setelah itu Nabi mengucapkan hadis tadi, selaku rajul qa'idan dan seterusnya. Maka dimaknai dengan ma'dhur, selaku rajul qa'idan dimaknai dengan orang yang kesulitan untuk sholat sambil berdiri atau sambil duduk, itu berdasarkan satu bulughul. Kemudian Syekhul Islam mengantisipasi seandainya ada yang mengatakan itu tidak hanya untuk orang yang ma'dhur. Orang yang tidak ma'dhur itu juga demikian, sambil duduk setengah, setengahnya sambil berdiri, sambil berbaring setengah sambil duduk. Maka untuk mengantisipasi seandainya ada orang yang mengatakan demikian, sebetulnya persiapan bantahan. Bantahnya apa? Walaki jawab ahadun minas salafi salatu tatawu'i mutaji'an min ghairi udhrin. Kalau seandainya dimaknai ini adalah dalam keadaan tidak berudur, tidak ada sebab, maka di sini ada dua hal: salat sambil duduk setengahnya berdiri, salatnya sambil salat berbaring setengahnya sambil duduk. Maka kalau ini dimaknai li ma'dhur, maka yang berlaku untuk orang yang tidak ma'dhur itu duduknya dan juga berbaringnya, padahal walam yujawwiz ahadun nafas, dan tidak ada satu ulama salaf yang membolehkan salat tawaf, salat sunnah sambil berbaring min ghairi udhrin, tanpa udhur. Walau yu'af, dan tidak diketahui salah satu ulama salaf pernah melakukan demikian, meskipun wajawazuhu, bolehnya sholat sambil berbaring, sholat sunnah sambil berbaring tanpa udhur, adalah wajhun di mazhab Syafi'i. Adalah salah satu mazhab ulama Syafi'iyah. Salah satu pendapat para ulama bermadzhab Syafi'i dan para ulama bermadzhab Ahmad. Namun wala yu'raf sahibihi salahu jidain. Akan tapi pendapat yang merupakan wajah dalam mazhabnya Imam Ahmad dan wajah dalam mazhabnya Imam Syafi'i ini adalah satu pendapat yang tidak diketahui adanya salaf, adanya pendahulu bagi pendapat ini. Ma'an hadith masalah tanpa ta'amu biha balwa, adanya adalah masalah yang sering terjadi. Falaqah ya juzu, maka seandainya boleh bagi seorang muslim untuk sholat tatawu dengan berbaring tanpa udur, bahwa sahihun pada dia sehat, tidak ada sakit padanya. Bagaimana boleh sholat tatawu, sholat sunnah qa'idah sambil duduk meskipun dalam keadaan sehat. Demikian juga boleh sholat sunnah sambil duduk di kendaraan dalam keadaan sehat. Niscaya hal ini yaitu sholat sambil berbaring satu hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan tentu para sahabat ta'lamu dzalika, mengetahui hal itu. Kemudian ma'an padahal kuwati da'i, terdapat faktor pendorong yang demikian kuat untuk melakukan kebaikan. Labudda, tentu pastilah ayat ala dalika ba'duhum, sebagian sahabat pernah melakukannya. Falam makatatkala lam yaf'alhu ahadun minhu, tidak ada satupun sahabat yang pernah melakukannya, sholat sunnah sambil berbaring. Dalla ala annahu lam yakun masyru'an, maka ini dalil kalau sholat semacam tidaklah disyariatkan menurut para sahabat. Wa hadha mabsutun fi mawdhi'ihi, dan ini ada penjelasan panjang lebar tentang ini di tempat yang baik. Maka karena dua alasan, yang pertama sudah sababul wujud, kemudian yang kedua adalah masalah salat sunnah sambil tiduran tanpa sebab, maka Rasul Islam beralasan bahwasanya salatul rajul qa'id dan ala nisfi minal salatul qa'id, salat sambil duduk itu pahala yang setengah salat sambil berdiri. Ini adalah lil ma'dur, untuk orang yang dalam kondisi sakit. Maka hadis tafdil, hadis tafdil salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sekian derajat, itu dikiaskan maknanya oleh Syekhul Islam dengan hadis tafdil dalam masalah lebih baik berdiri dan lebih baik duduk untuk ma'dzur. Meskipun perlu diketahui bahasanya tentang masalah salatul qa'id dan al-nisfi min salatul qa'id, sebagian ulama tidak setuju kalau ini dimaknai untuk ma'dzur. Sebagian ulama tidak setuju kalau ini dimaknai untuk ma'dzur. Ini lirai min ma'dzur, bukan untuk orang yang sakit, dalam artian tidak bisa sama sekali berdiri dan tidak bisa sama sekali duduk. Kenapa? Alasannya, alasan ulama yang tidak setuju kalau ini berlaku untuk ma'dzur, alasannya adalah kalau orang itu memang tidak bisa sama sekali sholat sambil duduk, tidak bisa sama sekali sholat sambil duduk, bisanya cuma sholat sambil orang yang tidak bisa sama sekali sholat sambil berdiri, bisanya cuma sholat sambil duduk, maka dia akan mendapatkan pahala sholat sambil berdiri utuh. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu makana sahihan muqiman. Jika seorang itu sakit atau berpergian, maka akan tercatat untuknya pahala yang dia kerjakan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ketika di rumah. Maka jika orang itu sakit, maka dia dapat pahala utuh. Dia dapat pahala utuh. Maka ini bukan untuk ma'zur. Ma'zur dalam maksudnya tidak bisa berdiri sama sekali. Ini adalah berlaku untuk orang yang sebenarnya mampu berdiri. Jadi kalau memang tidak mampu sama sekali, akan dapatkan pahala utuh tak terkurangi, nggak akan setengah, mau utuh bagaimana pahala orang sambil berdiri. Oleh karena itu maknanya yang dipilih makna di sini salatul qa'idan ala rizqi, salatul qa'id sebagaimana dipilih oleh Al-Khathabi, dikutip oleh Al-Albani di sifat salat Nabi, makna salatul qa'idan ala rizqi dengan salatul qa'imi adalah orang yang sakit. Ini berlaku untuk orang yang sakit, namun kondisi sakitnya itu sebenarnya masih memungkinkan untuk berdiri, masih kuat. Namun kalau dia memilih sambil berdiri, maka dia akan mendapatkan syekhnya masyarakat, agak repot. Kuat agak repot, kuat agak nanti agak repot, masih mampu namun agak kesulitan. Nah kemudian dia pilih duduk. Nah itu yang tepat setengah pahala orang yang sholat sambil berdiri. Karena ya tadi kalau seandainya dia memang sama sekali tidak bisa sholat sambil berdiri, maka yang didapat utuh, tidak setengah. Maka hadis ini berlaku untuk orang yang sakit, orang yang punya udzur, tapi sebenarnya sakitnya itu tidak menyebabkan dia tidak bisa sama sekali sholat sambil berdiri, cuma kerepotan, ada syaitan dengan masyarakat, sedikit kesulitan kalau harus memaksakan diri sholat sambil berdiri. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat sambil. Nah itu yang dapat pahala. Wa rasuluhu yajibu al-iman nabihi falaisa lana an nu'mina bi ba'di kitabi wa nakfuru bi ba'di walaisa al-ihtina'i walaisa al-ihtina'u bi muradi fi ahadin nasaini duna al-akhari bi awwali min al-awla bil awla min al-aqsi fa idza kana an-nasu alladhi waqafahu yastafidu annahu ittiba'a fihi muradur rasul fa kadzalika an-nasu al-akharu alladhi ta'awwalu fa yakunu aslu maqsudihi ma'rifatuma aradahu rasulu bi kalamihi wa hadha huwa al-maqsudu bi kulli ma yajudu min tafsiri wa ta'wili inda ma yakunu istilahuhu ilahuhu ghayru ma'nahuma wa amma ma yaj'aluhuma bi ma'na wahidun kama huwa al-ghalibu ala istilahil mufassirin fa ta'wilu indahum huwa al-tafsiri huwa tafsiru huwa tafsiru wa amma ta'wilu fi kalamillahi wa rasuli falahu ma'na salatu ghayrun ghayru ma'nahu fi istilahil mufassirin wa ghayru ma'nahu fi istilahil mutaakhiri al-fuqaha'i wal usuliyina kama basata kunta kama busita fi mawdihi. Nah, wal maqsud kembali kepada pokok masalah setelah agak melebar tentang masalah hasrat berjemaah. Wal maqsud maka kembali ke pokok masalah, yaitu pembahasan tentang masalah kaidah. Bahasanya peniadaan nama karena meninggalkan sesuatu menunjukkan sesuatu itu hukumnya wajib. Wal maqsud huna yang jadi maksud di sini adalah yang baca dari muslim sepatutnya, maksudnya wajib, bukan hanya anjuran. Yang baca dari muslim maka wajib sepatutnya bagi seorang muslim untuk menghargai firman Allah dan sabda Rasulnya. Kemudian dalam menyampaikan kaidah kebahasa secara umum, balai sali ahadin ayah mila kalama ahadin jana. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menafsirkan, memahami perkataan seorang pun manusia, siapapun dia, illa alama urifa annahu arada, kecuali dengan makna yang telah diketahui kalau itulah makna yang dia inginkan. La alama yahtamilu dzalika dzalu, tidak boleh dimaknai dengan apa yang tamiluhu dari lafzu, makna yang mungkin dimaksudkan oleh lafaz dikalami kulit ahadir dalam perkataan semua orang. Ini kaidah berbahasa secara umum. Kalau kita memahami ucapan seorang teman kita, maka adalah kita pahami dengan makna yang kita ketahui itulah yang dia maksudkan. Nah, tidak kita pahami dengan maknanya yang umum. Mungkin di antara contohnya, misalnya secara bahasa tidak boleh perkataan seseorang itu dimaknai dengan sekedar makna yang mungkin secara bahasa. Jika kita telah ketahui adanya makna khusus, yaitu merupakan makna yang menjadi kebiasaannya, lalu secara bahasa kita katakan bahasanya yang namanya kitab itu bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Arab. Mungkin bisa kita katakan kita itu secara bahasa dan tinjauan lafaz mungkin bisa maknanya buku berbahasa Indonesia dan bisa maknanya buku berbahasa Arab, bisa buku berbahasa Inggris, buku berbahasa Jepang dan berbahasa Prancis atau yang lainnya. Karena ketika orang ini mengatakan aku tadi beli kitab, beli kitab baru. Maka telah diketahui kalau orang ini punya mustalah khusus, punya makna of. Ya, kalau kitab menurut dia adalah buku berbahasa Arab, ya, maka kewajiban pendengar untuk memaknainya dengan makna ya diketahui adalah makna yang diinginkan oleh oleh si pembicara. Jangan dimaknai dengan sekedar makna yang mungkin termuat dalam kata, sehingga temannya gak boleh mengatakan bahwa tadi si A bilang kalau dia baru beli buku, gak tahu buku apa itu, nah, mungkin bahasa Inggris atau buku bahasa Indonesia, tetapi bawa kok kesek-kesek banyak, katanya beli buku, gak tahu buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jerman, gak boleh. Gak boleh dia tafsirkan dengan penafsiran semacam ini, namun ditafsirkan dengan makna yang ma'ruf menurut dia. Laisa li ahadin ayah bila kalam ahadin nanas ila alama urifa annahu arodahu. Tidak boleh bagi seorang untuk menafsirkan perkataan seseorang, siapapun dia, siapapun dari manusia, kecuali dengan makna yang urifa telah dikenal itu apa yang dia inginkan. La alam ma yahtamilu dalika dhadhu fi kalami kulli ahad. Jangan ditafsirkan dengan sekedar makna yang mungkin dimuat oleh satu lafaz ketika itu diucapkan oleh semua orang jika boleh ini ucapan si A kita pahami dengan makna ma'ruf, makna kufi dari bahasa dia, maka orang itu akan bisa memahami perkataan orang dengan baik jika memperlakukan kaidah kekhususan ini. Maka termasuk di sini adalah kalimat syarih. Maka tidak boleh menafsirkan firman Allah kecuali dengan makna yang telah dikenal, itulah yang Allah maksudkan dalam Quran. Dan tidak boleh menafsirkan sabda Nabi dengan sekedar kemungkinan bahasa, mungkin ini mungkin itu, ketika diketahui makna yang dikenal untuk satu istilah ini dalam bahasanya Nabi SAW. Maka banyak orang yang ta'awal mentawil nas atau dalil nas Quran dan sunnah yang menyelisih pendapatnya. Yang dulu masalah sama, kemudian orang lama ta'awil tadi menempuh metodenya orang yang menjadikan ta'awil dengan pengertian seakan-akan ta'awil adalah menyebutkan mayat ta'awil alam itu, makna yang mungkin dimaksudkan oleh lafaz. Qasduhu bihi dahu dhalika al-muhtaji alaih bi dhalika an-nas. Dan maksudnya dengan ta'wil semacamnya adalah untuk membantah dhalika al-muhtaji alaih, orang yang berdalil bi dhalika an-nas dengan nas tadi. Wa hadha khata'un, dan yang adalah keliru. Maka boleh ceritakan sebagian orang ketika punya satu pendapat, kemudian dia jumpai nas itu tidak sesuai dengan pendapatnya, dia sudah tahu sebenarnya nas tidak sesuai dengan pendapatnya, maka dia takwil. Caranya dia takwil dengan melihat ayat ini atau hadis ini secara bahasa, maknanya demikian dan demikian, bukan dengan makna yang telah ya, makna yang telah dikenal. Wahada khatul ini sikap yang keliru. Takkan semua apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya wajib kita imani. Tidak boleh bagi kita beriman dengan sebagian kitab dan kafir dengan sebagian yang lain. walaysa i'tina, dan tidaklah perhatian fi muradihi fi ahli nasain, dengan maksud kita fi ahli nasain dalam salah satu jenis dua nas, benar apa tanpa nas yang lain, bil aula lebih utama daripada sebaliknya. Fa idza kana nas ala di waqafahu, maka jika nas yang cocok dengan pendapatnya, ya tak itu, maka orang yang punya pendapat itu berkeyakinan anak bahasnya dia ittaba'a fihi, dan mengikuti fihi dalam nas ini murad rasul, maksud apa yang diinginkan oleh rasul. Fakadzalika, maka demikian pula nas yang lain yang dia ta'wil. Maka beliau katakan ketika ada dua nas yang sesuai dengan pendapatnya dan yang tidak sesuai dengan pendapatnya, maka seorang maka janganlah seorang itu perhatian dengan nas yang sesuai dengan pendapatnya, dan untuk nas yang sesuai dengan pendapatnya dia mengatakan dia mengikuti apa maksud rasul dari sabda tersebut. Namun kalau nas yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dia takwil agar sesuai dengan maksud hatinya. Kalau nas yang ini itu dia berusaha untuk ittiba' rasul dengan berusaha mengetahui apa maksud rasul, maka hendaknya nas yang itu juga harus disikapi demikian. Ini namanya beriman dengan semua kita, semua dengan agama, beriman dengan semua ajaran Allah. Jangan ini, kalau nas yang ini, maka dia menyesuaikan diri dengan apa maksud rasul. Tapi kalau yang ini dia tidak memberikan perhatian untuk itu, ini enggak benar. Falyakun aslu maksudihi, maka adalah menjadi pokok maksud seseorang adalah mengetahui apa yang rasul inginkan dengan sabdanya. Ini adalah yang harus jadi prinsip seorang muslim, mengetahui, berusaha mengetahui apa maksud rasul dengan hadis ini. Wa adzal maksud, adzal maksud bikulli ma yajuz min tafsir wa ta'wil, dengan tafsir dan ta'wil yang diperbolehkan menurut ulama yang ayakuna istilahuhu, menurut istilahnya tughayyiru taghayyura ma'nahuma, ayakuna istilahuhu taghayyura ma'nahuma, menurut istilahnya dua kata-kata itu taghayyur berbeda maknanya, tafsir itu berbeda dengan ta'wil. Wa amma man yaj'aluhuma, adapun orang yang menjadikan dua kata ini maknanya sama, tafsir dan ta'wil maknanya sama, kama wal ghalib, sebagaimana istilah yang dominan dalam istilah ta'wil tafsir, ta'wil indakum wa tafsir. Maka ta'wil menurut mereka itu sama dengan tafsir. Wa amma ta'wil, adapun istilah ta'wil sikalah billahi wa rasulihi, dalam firman Allah dan sabda rasulnya, maka punya makna yang ketiga, ghairu ma'nahu fi istilah mufassirin, yang berbeda dengan maknanya dalam istilah ta'wil tafsir. Wa ghairu ma'nahu fi istilah muta'asir fuqaha, dan berbeda dengan istilah para ahli fikih belakangan dan para usul fikih belakangan, kama fushi tafi mawdi'ihi, sebagaimana dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Maka tentang istilah takwil, maka ada takwil dalam pengertian ahli tafsir. Mana fi istilah mufassir? Takwil dalam pengertian ahli tafsir artinya sama dengan tafsir. Menjadi alam bermakna wahid sama orang balik istilah mufassir, inilah yang umum dari perkataan pahali tafsir. Takwil maknanya adalah tafsir. Kemudian ada takwil dalam istilah muta'akhir fuqaha wal usuliyin. Takwil dalam istilah muta'akhir fuqaha wal usuliyin maknanya adalah memalingkan lafaz dari makna yang dekat, kemudian mengambil makna yang jauh karena satu dalil. Ditiadakannya nama karena melakukan satu hal hadis mimma qadaita terhadap hukum yang kau tetapkan dan mereka patah tetapkan patah. Kalau kenapa iman maka tatkala Allah menyatakan iman sampai menjumpai tujuan ini yaitu tahkim tahkim Rasul di masyarakat Rasulullah dan apakah ini menunjukkan bahwa tujuan ini yaitu tahkim Rasul menjadikan Rasul sebagai hakim adalah kewajiban manusia. Faman tarakaha kana min ahlil wa'id, maka siapa yang meninggalkan kewajiban ini karena min ahlil wa'id, maka dia telah orang yang berhak mendapatkan ancaman. Maka dia telah orang yang mendapatkan ancaman. Dan ancaman akan terwujud jika syarat yang terpenuhi dan tidak ada faktor penghalang terwujudnya ancaman. Maka orang tidak memenuhi tujuan yang Allah sebutkan maka orang yang tidak memenuhi dan melaksanakan yang di atas lam yakun fat'ata, maka tidaklah dia telah melakukan menunaikan iman wajib Allah diwa'ada ahlahu, yang Allah janjikan kepada orang-orangnya untuk masuk surga tanpa ada. Karena Allah menjanjikan hal tersebut pada orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan. Adapun melakukan sebagian kewajiban dan meninggalkan sebagian kewajiban yang lain, fahuwa mu'aradun lil wa'id, mungkin orang yang terancam lil wa'id untuk mendapatkan ancaman. Pemaklum dan satu hal yang telah diketahui, ini adalah kesepakatan kaum muslimin wajib hukumnya menjadikan Rasul sebagai hakim dalam semua perkara yang diselesaikan manusia, baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Jika manusia berselisih apa hukumnya, maka wajib menjadikan Rasul sebagai hakim, baik dalam masalah pokok agama, masalah akidah ataupun dalam masalah pokok ataupun dalam masalah cabang yaitu masalah fikih. Alaihi kewajiban semua manusia tidak hakam lebih syait jika nabi telah memutuskan suatu hal untuk tidak menjumpai dalam diri mereka rasa sempit mimma qaidat demi mahakamah karena keputusan yang nabi tetapkan dan dalam mereka pasrah pasrahnya. Allah berfirman tidak akan melihat orang-orang yang menyangka rasanya mereka beriman, menyangka beriman, artinya tidak beriman. Menyangka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Kenapa Allah katakan mereka cuma sekedar menyangka beriman padahal tidak beriman? Yuri itu na ayat tahap pemirat tohud, karena mereka ingin mendapatkan keputusan atas permasalahan mereka dengan tauhid, dengan hukum tauhid. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkafiri tauhid dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh, artinya sulit kembali. Wa'idah kilalah mudah jika dikatakan kepada mereka, marilah ada apa yang disebutkan oleh Allah dan marilah kepada ajaran Rasul, maka engkau melihat orang munafik menghalangimu sujud dan dengan benar-benar menghalangimu. Maka si orang munafik jelas tidak mau diajak kepada aturan Allah dan Rasulnya, menolak ketika diajak kepada ayo kita kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ketika mereka diajak ilah ma'amzalallah, apa yang dimaksud ilah ma'amzalallah? Dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, ingatlah nikmat Allah atas kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Allah berikan nasihat kepada kalian bihi dengannya. Jadi jika hikmah itu digandeng dengan kitab, maka maknanya adalah sunnah. Dan jika hikmah itu dalam Al-Quran itu sendirian tanpa digandeng dengan kitab, Dan Allah katakan di samping Allah itu menurunkan kitab, yaitu Quran, Allah juga menurunkan hikmah. Maka ayat ini total sahabat ini jelas bahasanya sunnahlah wahyu. Bagaimana Quran adalah wahyu? Karena sunnah ini diturunkan, bagaimana Al-Quran juga diturunkan. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Demikian juga surat di surat An-Nisa, Allah katakan Allah turunkan padamu Al-Quran, hikmah itu sunnah. Siapa yang menentang Rasul, telah jelas baginya petunjuk, yaitu ilmu. dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, tapi palingkan dia kemana dia mau paling, dan kami masukkan dia dalam jahanam, yaitu dalam neraka, dan neraka dalam segelintir tempat kembali. Maka dua hal yang disebutkan dalam ayatnya adalah dua hal yang berkaitan erat. Yusakun Rasul sama yang tabib khairul sabilil mu'minin. Itu dua hal yang bergandengan erat. Fakulman, maka semua orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya ilmu, pasti dia adalah orang yang kita bahas khairul sabilil mu'minin. Dan orang yang mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, semua orang yang mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, fakat pasti dia adalah orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya ilmu. Sehingkat dia tunjuk, maka seandainya dia berprasangka karena dia mengikuti jalan orang-orang yang beriman, membuktikan padahal dia tahu, padahal dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, maka dia adalah seperti orang yang punya prasangka kalau dia mengikuti Rasul, padahal dia tahu, padahal dia tidak mengikuti Rasul. Kemudian, maka ayat ini berbicara tentang dua hal yang saling berhubungan erat. Kemudian setelah melebar, di antara faedah ayat ini, ayatnya adalah menunjukkan ijma adalah hujjah. Jadi membahas cuma memberikan contoh dua hal yang dua hal yang berhubungan erat, namun kemudian melebar. Pembahasannya kemudian melebar sampai ke masalah ijma. Wahai ayat dan ayat ini dalil sebenarnya ijma adalah hujjah. Karena sesuatu yang disepakati oleh semua orang-orang yang beriman, itulah jalan orang yang beriman. Dan Allah wajibkan kita untuk mengikuti jalan orang yang beriman. Dan apa itu jalan orang yang beriman? Apa yang disepakati oleh semua orang yang beriman? Itulah jalan orang yang beriman. Kalau pakai itu diperselisihkan, ini begini, sebagian orang beriman begini, sebagian lagi demikian, maka tidak bisa kita katakan ini jalan semua orang yang beriman. Jalan semua orang yang beriman adalah sesuatu yang jadi kesepakatan semua orang yang beriman. Maka di antara faedah ayat ini, An-Nisa 115 adalah ijma adalah hujjah. Kenapa ijma adalah hujjah? Yang pertama, min jihad. Pertimbangan yang pertama, menyelisih jalan orang yang beriman, yaitu menyelisih ijma, konsekuensinya adalah menyelisih Rasul. Dan haram hukumnya menyelisih Rasul. Pertimbangan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang disepakati oleh semua orang yang beriman, lah sudah pasti ada nasnya dari Rasul. Yang namanya ijma itu pasti punya sandaran, pasti punya dalil. Tidak ada ijma tanpa sandaran pada nas Quran dan Sunnah. Kemudian sudah sebutkan bahwa ijma itu ada dua macam. Fakul mas'atin, maka semua permasalahan yang yukta' fiha bil ijma, bisa dipastikan ulama ijma dalam masalah ini. Intifa'il munazir, dan bisa dipastikan intifa'il munazir, tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini minal mu'minin, di antara orang yang beriman. Maka ijma yang jenis pertama ini mimma bayyanallahu fil huda adalah perkara, mimma adalah di antara perkara yang telah Allah jelaskan ilmu tentangnya. Nah, orang yang menyelisih ijma semacam ini statusnya kafir, sama persis sebagaimana kafirnya orang yang menyelisih anas al-bayyin, nas yang jelas. Ada penjelasan yang yuzanul ijma, yuzanul bil ijma. Ada prasangka kuat, adanya ijma dalam masalah ini, namun layak taubi, tidak bisa dipastikan 100% adanya ijma. Fahuna, maka untuk ijma jenis ini, fatlayut tak boleh jadi tidak bisa dipastikan juga bahwasanya perkara tersebut di antara perkara yang telah jelas fil huda, petunjuk di dalamnya. Telah jelas petunjuk di jalannya min jihati Rasul dari Rasul. Maka orang yang menyelisih ijma' semacam ini qad la yakfur, terkadang tidak kafir. Bahkan qad yazunu, boleh jadi prasangka adanya ijma' dalam masalah ini malah keliru. Wafok dan yang benar fi khilafi hadzal qawli adalah menyelisih pendapat tersebut, menyelisih pendapat yang mengatakan adanya ijma'. Maka boleh jadi prasangka ini adalah satu hal ijma, mana keliru, yang benar ini masalah khilaf. Wa hadza huwa fathul khitab, inilah kata tegas, kata putus dalam masalah ini, yaitu dalam masalah ma yaqu bihi min khilafatil ijma, ya, kafir kalau berhadapan ijma dan menyelisih ijma yang tidak disebabkan kafir. Jadi ijma itu ada dua macam, ijma qat'i dan ijma dhanni. Bagaimana kita membaca di al-usul min ilmu usul Syekh Al-Utsaimin, baca ijma ada dua macam, ada ijma qat'i dan ada ijma dhanni. Ijma yang bisa dipastikan bahasanya semua kaum muslimin ijma, dan bisa dipastikan tidak ada satu pun yang punya pendapat yang beda. Ini adalah ijma adalah perkara-perkara yang maklum minat ini bintuwah. Ijma tentang wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa, wajibnya zakat bagi yang mau dipersyaratkan, wajibnya haji bagi yang mampu, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya syirik, wajibnya tauhid, dan perkara-perkara haramnya kedzaliman. Maka ini adalah perkara-perkara yang maklum nadini bidawah, perkara yang sudah jadi maklum diketahui nadini adalah bagian agama bidawah secara pasti. Semua muslim pasti tahu hal-hal seperti ini. Semua muslim yang hidup di masyarakat muslim pasti tahu hal ini. Salat itu wajib, puasa itu wajib, minum khamr itu haram, zina itu haram. Semua orang yang tinggal di masyarakat muslim bisa dipastikan mesti ngerti. Maklum dari diri Allah. Maka ijma' dalam masalah ini adalah ijma' qat'i, dan siapa yang menyelisihinya maka dia kafir. Siapa yang menyelisihinya maka dia kafir. Siapa yang mengatakan sholat tidak wajib menurut ijma qat'i? Siapa ya tidak setuju kalau zina itu haram dan yang lain, maksudnya kafir. Dan yang kedua adalah ijma dzanni, ijma yang sifatnya prasangka kuat, tidak bisa dipastikan. Semua orang sepakat dalam masalah ini, semua ulama sepakat dalam masalah ini. Itu ijma-ijma dalam detail-detail masalah fikih. Dalam detail-detail masalah fikih, itu ijma'nya statusnya adalah ijma' dzanni. Misalnya ulama ijma' dalam masalah ini, ulama ijma' dalam masalah itu. Ada sebagian ulama mengatakan ulama ijma' kalau tahiyatul masjid tidak wajib. Ada ulama yang mengatakan ulama ijma kalau muhadis orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Maka ini adalah ijma statusnya dzanni. Maka gimana orang yang menyelisih ijma dalam masalah semacam ini? Jadi qad la yakfu, boleh jadi tidak kafir. Kenapa pakai boleh jadi? Mungkin Allah alam adalah karena kecuali kalau telah sudah punya ilmu, ada nas tegas dalam masalah ini, dan telah tahu dia telah tahu sisi pendalilannya mengharuskan demikian, dia tetap menolaknya, maka dia mengingkari sunnah. Dan secara umum tidak kafir, asalnya akalnya tidak kafir. Kalau yang menjadi ijma adalah hal itu. Inilah fasil khitab, inilah pendapat yang tepat, yang kata putus dalam masalah apakah orang kafir sudah menjadi ijma. Maka yang benar dirinci ijma yang mana dulu. Kemudian ada alasan yang ketiga, jihati anau idha wusifa al-wasifu bisifatin mutalazimatin dala ala anna kula sifatin min tilka sifati mata zahar wajah bersibahuna wa nabi musyirafin mustaqim alati anna Allah fi su'ari hidayatihi fa innahu waktu sifat wusifa bi anna bintamu wa wusifa bi anna bintamu wa wusifa bi وَوُصِفَ بِأَنَّهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَوُصِفَ بِأَنَّهُ طَرِيقُ الْعُبُودِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا إِسْمَ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ يَجِبُ إِتِبَاعُهُ سَمَاهُ وَمُسَمَّاهَا كُلُّهَا وَاحِدٌ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ صِفَتُهُ فَأَيُّ صِفَةٍ ظَهَرَتْ وَجَبَ إِتِبَاعُ مَسْئُولِهَا فَإِنَّهُ مَدْلُولُ الْأُخْرَى Bukan dari asma Allah Ta'ala wa asma kita bihi wa asma wa sulihi wa hiya mislu asma'i dirihi. Kemudian dari pertimbangan anu idza wusifal wajib, jika sesuatu sesuatu yang wajib itu disifati dengan sifat yang melekat padanya. Nah, ini satu ada satu hal yang wajib, ini disifati dengan sifat, dan sifat ini sifat yang melekat pasti menyertainya. Dan maka ini menunjukkan bahasanya semua sifat-sifat tersebut mata darah kapan saja diketahui maka wajib diikuti. Di sini ada satu hal yang hukumnya wajib, yaitu tidak menentang Rasul. Ada musyakkat Rasul, ini wajib. Dan tidak menentang Rasul ini, ada musyakkat Rasul ini diberi sifat. Sifatnya apa? Mengikuti jalan orang yang beriman. Dan sifatnya adalah sifat yang melekat, sifat yang melekat pada Adam Musyak Pati Rasul. Paham? Hah? Ini kembali ke ayat An-Nisa 115. Maka di sini ada sesuatu hal yang hukumnya wajib. Apa itu? Tidak menentang Rasul. Nah, tidak menentang Rasul itu punya sifat. Seorang itu dikatakan tidak menentang Rasul ketika dia mengikuti jalan orang yang beriman, yaitu ijma. Maka mengikuti jalan orang yang beriman adalah satu unsur yang melekat pada perbuatan tidak menentang Rasul. Tidak menentang Rasul sama dengan apa? Taat ya. Sudah kita ganti bahasa. Maka di sini ayat ini dalil ada kewajiban untuk taat Rasul. Ya, surat An-Nisa 115 ini dalil ada ini kewajiban untuk taat Rasul. Paham enggak? Taat Rasul wajib. Masih perlu dijelaskan. Nah, taat Rasul. Surat dalil wajibnya taat Rasul. Dan ketaatan pada Rasul itu punya satu sifat yang melekat, yang tidak mungkin terpisah. Ya. Ada satu sifat yang menempel pada taat kepada Rasul yang tidak mungkin terpisah dari darinya. Apa sifat tersebut? Ittiba'u sabilil mu'minin, mengikuti jalan orang yang beriman. Maka mengikuti jalan orang yang beriman adalah satu unsur, satu sifat, satu unsur yang melekat kepada kewajiban taat Rasul. Nah, jika ada sesuatu yang hukumnya wajib dan sesuatu yang hukumnya wajib ini punya unsur yang melekat, ada sesuatu yang hukumnya wajib, kemudian sesuatu yang hukumnya wajib itu punya unsur, yang unsurnya unsur yang melekat, yang tidak bisa pernah lepas. Maka ini menunjukkan bahwa unsur ini hukumnya wajib. Paham? Ada sesuatu yang hukumnya wajib, sesuatu yang hukumnya wajib punya unsur. Di sini disebut sifat, punya unsur. Ya unsurnya ini unsur yang melekat, tidak mungkin terpisahkan dua hal ini. Maka hal ini dalil kalau unsur ini hukumnya wajib. Itu yang dimaksud atau zuharat wajibat dibakuha. Maka kita ketika kita ketahui unsur ini, unsur melekat ini, maka wajib kita ikuti unsur yang melekat ini. Nah, unsur yang melekat di sini apa? Mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yaitu ijma. Maka ini dalil wajibnya mengikuti ijma. Contoh yang lain untuk kaidah ini. Nah, ini kan kaidah. Jika ada sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib itu punya unsur. Dan unsurnya ada unsur yang melekat, maka unsur melekat itu hukumnya wajib. Apa contoh yang lain? Wahada misal surat mustaqim. Contoh yang lain surat mustaqim. Ya Allah perintahkan kita agar meminta hidayah pada menuju surat mustaqim. Maka apa itu surat mustaqim hukumnya wajib. Mengikuti surat mustaqim hukumnya wajib. Fa'inau kapu sifat, maka surat mustaqim itu disifati dia adalah Islam. Disifati dia adalah mengikuti Quran. Disifati dia adalah taat kepada Allah dan Rasul. Disifati surat mustaqim adalah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya anakul ismin minadil asma, semua nama-nama ini, nama-nama sifat-sifat tadi, itu apa? Mengikuti Quran, taat Rasul dan seterusnya, semuanya adalah nama-nama atau sifat-sifat yang wajib tibahu bersamaan, wajib diikuti. Taat Rasul pun dia wajib. Ya, ubudiyah mengabarkan kepada Allah pun dia wajib. Wa bersamaan kulluha wahidun. Dan hakikat dari nama-nama tadi itu satu. Hakikat dari nama-nama tadi itu hakikatnya satu. Mau disebut Siratal Mustaqim, mau disebut Islam, mau disebut mengikuti Quran, mau disebut taat Allah dan Rasulnya, mau disebut menghambakan diri secara total kepada Allah, itu semua isinya sama. Ya itu juga cuma bahasanya ada yang lain. Contoh mustaqim itu apa? Ya sama dengan Islam. Sama dengan apa? Mengikuti Quran. Sama dengan apa? Taat Allah dan Rasulnya. Sama dengan apa? Menghambakan diri kepada Allah. Semuanya sama isinya, cuma namanya berbeda. Cuma tangwe aja, cuma variasi dalam berbahasa. Wa musamma hakulu hawa'i. Hakikat dari sungguhnya sama. Wa intana wa'at sifatuhu. Cuma variasi saja sifatnya. Kalau dilihat maka sifatnya dia yang beda. Cuma dilihat dari sudut pandang yang beda. Kalau ini dengan melakukan hal ini, ajaran Islam ini, makanya adalah jalan cepat menuju surga, maka disebut Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ini dilihat bahasanya, bentuk nyatanya adalah mentaati Al-Quran dan Sunnah, maka disebut taat Allah dan Rasulnya. Kalau mengingat bahasanya, inti yang ditaati adalah Quran dan Sunnah itu adalah penjelas Quran, maka disebutlah Ittiba'ul Quran. Kalau dilihat bahasanya orang yang melakukannya, orang yang melakukan ketaatan kepada Quran dan Sunnah, kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu tujuannya adalah menghambakan diri kepada Allah, maka disebut Tauhidul Ubudiyah. Maka ini cuma hakikatnya sama, cuma sifatnya yang berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Sifatnya cuma beragam, dan itu adalah cuma melihat dari keragaman, itu adalah dari pertimbangan sudut pandang. ya Islam itu mengikuti Quran, Quran itu mengikuti Quran itu ya ittiba' Allah dan Rasulnya, itulah beribadah kepada Allah dan seterusnya. Fa'ay sifatin zahawak, maka sifat mana saja yang nampak maka wajib diikuti isinya, isi sifat tersebut. Maka ketika dikatakan ini adalah bagian dari taat pada Allah dan Rasulnya, maka wajib diikuti, karena ini adalah hakikatnya, itulah mengikuti Quran, dan hakikatnya itulah mengikuti shiratal mustaqim. Ketika dikatakan satu hal ini adalah ya kalau mengikuti Quran ya semacam inilah bentuk mengikuti Quran, maka itu wajib dilakukan karena isinya sama dengan yang lain, karena itulah Islam, karena itulah mengembangkan diri kepada Allah. Fa'ay sifat dan berharap wajib itibar umat melihat, maka wajiblah mengikuti isinya. Fa'in umat melu'ukho, karena itu adalah isi untuk istilah yang lain, isi untuk istilah yang lain. Isi dari mengikuti Quran sama dengan isi dari meniti shiratal mustaqim. Isi dari taat kepada Allah dan Rasulnya itu sama dengan isi ya mengikuti Quran. Wakadzalika asma'ullah, demikianlah nama-nama Allah. Nama-nama Allah madlulnya itu sama dengan madlul yang lain. Ya Ar-Rahman itu ya Allah, Ar-Rahim itu ya Allah, Ghafur itu madlulnya ya Allah. Maknanya itu adalah Allah, zat yang sama, bukan zat yang beda. Madlulnya sama. Ar-Rahman itu madlulnya ya Allah, Ar-Rahim itu madlulnya Allah, Razak itu madlulnya juga Allah, semuanya sama. Demikian juga nama-nama kitab-kitab. Dan kalau dilihat dari sifatnya, sifat yang terkandung dari Ar-Rahman beda dengan sifat yang terkandung dalam Ghafur, berbeda dengan sifat yang terkandung dalam Razak dan seterusnya. Namun madlulnya semuanya adalah zat yang sama. Demikian juga nama-nama Quran. Al-Quran disebut Al-Quran, disebut Al-Kitab, disebut Al-Furqan, disebut An-Nur dan seterusnya. Madlulnya mana? Sama, min al-Fatihah sampai An-Nas. Namun karena namun kalau dilihat dari sifatnya, nah itu beda. Tapi kalau dilihat dari sifatnya maka beda. Ya. Kenapa Quran disebut An-Nur? Karena dia cahaya itu. Kenapa dia disebut Furqan? Karena begini. Kenapa dia disebut Al-Kitab? Karena begitu. Namun apa acuannya? Sama, yaitu dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Demikian juga nama-nama Rasul. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Muhammad, beliau Ahmad, beliau Al-Mahi, beliau Al-Hashir dan seterusnya. Semuanya person sama. Muhammad ya ini, Ahmad ya itu, Al-Hashir ya itu, Al-Mahi ya itu, sama. Cuma kalau dilihat dari sifatnya berbeda. Kalau dilihat dari sifatnya maka berbeda. Disebut Muhammad karena demikian, disebut Ahmad karena demikian, disebut ini karena demikian, disebut itu karena demikian. Demikian juga Asma'uddin, nama-nama agama. Acuannya sama, isinya itu ya itu perintah Allah dan Rasulnya. Namun ini disebut apa? Shiratal mustaqim. Ini disebut apa? Mengikuti Quran. Ini disebut taat Allah dan Rasulnya. Ini disebut inilah pengabdian diri kepada Allah. Ini disebut iman. Ini disebut takwa. Ini disebut semuanya sama. Isinya itu firman Allah dan firman Rasulnya. Cuma kenapa disebut ini? Karena begini. Kenapa disebut itu? Karena begitu. Kenapa ini disebut shiratal mustaqim? Karena begini. Ini disebut dengan apa Allah dan Rasulnya karena melihat ini, disebut taat Quran, kenapa? Karena demikian. Intinya matlubnya sama. Isinya sama. Tidak ada yang beda. Cuma bedanya kan sifat. Tanawwa'at sifatuhu. Maka yang berbeda adalah tanawwa'at sifatuhu. Sudut pandang penjelasannya kan yang beda. Isinya sama, matlulnya sama, acuannya sama. Ini kata Allah Ta'ala.